kong ngerti ku sewelas hang ono ring dasar ati iki sing kira ripote kong ngelak matangi hang koyo kiki mencari kau pujar tangine welas hang siru sisat isong bunda kan goyang dua jari mantap suan. Untuk sang singi Kepala.